kan di pagi tadi. Oh gitu. Pagi kalau antum tadi kita pulang. Tohari mau kemarin deh. Mana pajarnya? Udah malam ini kemarin gini. So, terlihat nanti. Iya. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan syabab jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Yaitu penjelasan selanjutnya adalah faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adh-dhariyat wa ma'na ya'budun ay yufriduni bil ibadah fal hikmatu min khalqil khalqi annahum ya'budun Allah عز وجل مخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل لكن الحكمة من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. Kata beliau kepada kita, ibadah yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat yang di atas, itu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah diperintahkan mereka tersebut illa liya'budullah, kecuali mereka betul-betul beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ay mengikhlaskan kepada Allah ad-din, ay al-ibadah wal amalan wal amala. Al-ibadah wal-amal, diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jal hunafa'a, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang betul-betul mukhlisuna. Hunafa'a itu artinya mukhlisina. Dan ibadah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh makhluk jinnan wa insan, perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surat Dzariyat, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali mereka beribadah kepada saya. Liya'buduni ay liyufriduni, ay yufriduni bil ibadah, ay mereka mengesakan saya di dalam peribadatan tersebut. Betul-betul diikhlaskan peribadatan tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah di dalam penciptaan makhluk tersebut adalah beribadah, yaitu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mengikhlaskan kepadanya ad-din, itu agama atau ibadah atau amalan. Di antara manusia yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka dan jin untuk beribadah, ada di antara mereka yang mengikuti, mentaati, dan ada di antara mereka yang tidak mentaati. Assalamualaikum. Rip. Udah. Ya, tunggu ya. Ya, assalamualaikum. Anda ke sini enggak? Ini di masjid musala di Surau. Ya. Udah. Ya. Antum magrib nanti coba bisa coba lihat. Ya. Nanti jemput, nanti dia jemput ya, Komal nanti. Komal jemput ya. Assalamualaikum. Di antara mereka ada mentaati, antara mereka dan tidak mentaati. Akan tetapi hikmah dari pencipta mereka adalah ibadah tersebut untuk beribadah. Maka yang beribadah selain kepada Allah berarti dia telah menyelisih hikmah penciptaannya. Yang beribadah selain kepada Allah berarti dia telah menyelisihi hikmah penciptaannya dan menyelisihi perintah daripada Allah dan syariat Allah Azza wa Jalla. Sementara wa Ibrahimu huwa, Ibrahim adalah abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihim fakulluhum min dzurriyyatihi wa li hadza qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dia adalah merupakan abul anbiya, bapak dari seluruh para nabi. Dan nabi dan para anbiya yang datang setelah beliau, para anbiya yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seluruh mereka itu merupakan turunannya. Imma turunan dari pada jalan garis Ishaq sampai ke Isa alaihi salatu wassalam, wa imma dari garis Ismail sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya seluruhnya, para rasul. Anbiya daripada Bani Israel, anbiya daripada Bani Ismail. Allah Jalla wa'ala mengatakan wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami telah menjadikan para turunan Nabi Ibrahim, kami jadikan turunannya adalah kami berikan kepadanya kenabian, para nabi, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab. Fakulluhum min Bani Israel, keseluruhan mereka adalah dari kalangan Bani Israel, hafidu Ibrahim, turunan dan cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min dzurriyyati Ismail, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan daripada Ismail. Dan ini yang tidak disukai dan tidak setuju orang-orang Bani Israel, orang Israel Yahud, ya, para Yahud, ya, mereka tidak setuju dan tidak menerima, ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail. Mereka bagian tetap daripada Bani Israel, walaupun sebelumnya mereka sangat-sangat mengetahui. Dan baik, walaupun sebelumnya orang-orang Yahud sangat dan sangat mengetahui, dan setelah mereka baca di dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat dan Injil, mereka sangat tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan turunan dari Ismail. Itu sangat tahu mereka. Paham itu? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya'rifuna wa kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, keseharian rumah mereka. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Aminah yang bapaknya Abdullah di kota Mekah daripada Bani Ismail, menolak mereka. Tak setuju mereka. enggak nerima mereka. Padahal di dalam sirah dan sejarah dijelaskan bahwasanya ya orang-orang Yahud yang tinggal di seputar kota Madinah, yang tinggal ya di sekitar kota Madinah, yang berdampingan dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah pada masa itu, sebelum Islam datang kepada mereka, yaitu Bani Khazraj dan Aus, dua kabilah besar ini. Yang kedua juga mereka ada dari Yaman dan asal mereka, dan kemudian mereka kabar adik sebenarnya. Karena perjalanan waktu yang panjang terjadi di antara mereka juga pro dan kontra dalam kehidupan keributan, peperangan dan sebagainya. Nah, mereka-mereka Yahud yang ada di sekitar kota Madinah pada masa itu telah memberikan tahdid. Tahdid itu ancaman. Ya, ancaman terhadap Aus dan Khazraj bahwasanya kalau seandainya bahwasanya akan datang nabi, mereka tahu itu. Mereka kabarkan akan datang seorang nabi, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan muncul dan datang ya, dan kami akan bergabung bersama dia dan kami akan membunuh kalian. Itu diucapkan oleh mereka, disampaikan kepada sahabat tadi seluruhnya, kepada calon-calon sahabat tadi, kepada sahabat selain tahu itu, kepada Aus dan Khazraj diancam, diberikan ancaman dan intimidasi, kami akan memerang kalian, akan menghancurkan kalian, kami akan bersama dia merang kalian. Oh, subhanallah, qada dan qadar Allah azza wa jalla yang menentukan kepada kita bahwasanya ya yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Aus dan Khazraj masuk Islam mereka dengan dakwah daripada Umair bin Mus'ab bin Umair. Kemudian mereka berangkat perang, berangkat apa ke Mekah untuk haji dan sebagainya. Terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, bertambah Islam masuk mereka. Di situ tambah marah Yahud. Setelah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hijrah ke kota Madinah, diakui oleh mereka? Tidak. Diingkari oleh mereka. Tidak terima mereka. Wala silakhir majrah makballah. Terjadi setelah itu pengusiran mereka dari kota Madinah setelah Nabi kita hijrah, setelah mereka melanggar bunuh-bunuh dan perjanjian-perjanjian disepakati antara mereka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jemaah? Yahud wa jarahmakumullah wa la hawla wa la quwwata illa billah adalah orang yang paling hasad dan memiliki sifat iblis. Itu Yahud. Sama dengan iblis hasad kepada Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya enggak terima juga. Alhamdulillah Allah azza wa jalla sesuai dengan riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ya. Kata beliau kepada kita, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad." Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla melihat kepada hati hamba-hamba ini seluruhnya. Nazara ila qulubil ibad. Allah lihat hati hamba-hamba ini seluruhnya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah jalla wa ala mendapatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang paling terbaik. Fakhtarahu li nafsihi wa ba'atsahu bi risalatihi. Allah azza wa jalla memilih dia untuk dirinya, kemudian dia utus dengan risalahnya dan ajarannya Islam. Ini hati yang paling terbaik. Thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hamba-hamba manusia setelah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jalla wa ala mendapatkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling terbaik. Fakhtarahum li wizarati nabiyhim sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah azza wajalla memilih mereka untuk menjadi pendamping-pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. para sahabat. Sebenarnya riwayat Rasul juga dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar, antara dua banyak rahmatullah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan an-nubuwah wal kitab kepada turunan Nabi Ibrahim ya sampai ke Isa daripada Bani Israel, sampai ke Nabi Ismail, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail. Kemudian kata beliau, fakulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi mereka adalah merupakan anak-anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, takriman lahu, dan ini adalah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada Nabi Ibrahim. Wa ja'alallahu imaman linnas, yakni qudwatan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam kepada seluruh manusia, artinya qudwatan ay qudwah, uswah, uswatun hasanah. Qala inni ja'iluka linnas imama, yakni qudwatan, artinya saya telah menjadikan engkau ya Ibrahim kepada manusia sebagai imaman ay qudwatan. Qudwatan dari imaman atau uswah. Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan. Ummatan di sini artinya yakni imaman yuktada bihi. Ya puji rahmatullah. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim tersebut adalah ummah, umat. Kalau kita tahu umat adalah umat banyak. Jemaah, ini juga perlu kita ketahui bahwasanya orang mempelajari bahasa Arab dan tahu bahasa Arab, ahli bahasa Arab kalau menafsirkan Quran tidak kembali kepada tafsir para ulama, ya, melenceng dia, miring dan sesat. Seperti kata-kata ini, ummatan, umat yang tahu kita umat, umat manusia, satu, dua, tiga dan jutaan miliaran ini umat. Tapi di sini artinya imaman, ya. Ummatan ay imaman yuktada bihi, kami jadikan dia sebagai ummatan ay sebagai imaman, sebagai qudwah yang orang manusia beruswah dengan beliau alaihi salatu wassalam. Bidzalika amara Allah jami'al khalq, demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk. Kama qala jalla tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, demikianlah Allah perintahkan kepada seluruh makhluk untuk beribadah kepada Allah jalla wa ala. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillah, Nabi Ibrahim berdakwah juga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Nuh, seluruh para anbiya mengajak untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada satu pun yang tidak. Para anbiya demikian. Paham itu? Kemudian fa Ibrahim da'an nasa ibadatillah azza wajal ka ghairihi minan nabiyyin, sebagaimana nabi-nabi yang lain, kullul anbiya da'un nasa ila ibadatillah, seluruh para anbiya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, wa tarki ibadata ma siwah, dan meninggalkan ya meninggalkan seluruh peribadatan selain kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengajarkan dan mendakwakan kepada umatnya an ya'budullaha, beribadatlah kalian kepada Allah, wa yajtanibut taghut, jauhi dan tinggalkan oleh kalian yang namanya taghut, tinggalkan seluruhnya. Hai, ibadatul syayatin wa ibadatul ahjar wal asjar wa ibadatul asnam wal awthan, seluruh peribadatan apapun selain kepada Allah Azza wa Jalla tinggalkan. Lalu jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, wa amma syara'i'ul lati hiya al awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasb al hajat. Adapun mengenai syariat, mengenai syariat-syariat, mengenai perintah-perintah, mengenai larangan, mengenai halal atau haram, keseluruhan ini berbeda sesuai dengan perbedaan umat yang diutus para nabi kepada mereka, sesuai dengan hajat yang ada pada masa itu. Syariat Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perbedaannya. Syariat Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kepada kita itu ada perbedaannya. Tetapi mana yang sesuai dibenarkan oleh Allah azza wajalla, mana yang tidak ditinggalkan. Syariat ada perbedaan, tetapi pokok dakwah, pokok ajaran, usul ajaran para anbiya satu. Itu tauhid. Mengurung Islam. Jemaah, tidak ada perbedaan. Ya, dakwah Nabi Musa, Nabi Isa sama. Enggak kata Allah azza wajalla kepada kita surah Saf, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah ubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati faraja rahmatu Allah. Kata Allah azza wajalla, wa idza qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika berkata Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam punya maklum, perkataannya itu dijelaskan oleh Allah azza wajalla dalam Injil. Firman Allah azza wajalla dalam Injil itu menjelaskan bahwa Musa berkata kepada Bani Israel demikian. Berkata kepada Bani Israel, ya, wa idza qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, saya adalah rasul yang diutus kepada kalian. Jemaah, rasul dia, bukan ilah dia, bukan ma'bud dia, bukan Allah azza wajalla dia, bukan dia menghapuskan dosa, bukan dia mengampunkan dosa, bukan dia yang bisa menyelamatkan orang dari Allah azza wajalla, yang menyelamatkan orang pada azab Allah tabaraka wa taala Allah, bukan Isa, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah azza wajalla. Tapi di kalangan orang-orang Kristen rahimakumullah, diyakini oleh dia Isa adalah Allah itu sendiri. Berselisih-selisih mereka, banyak berselisih mereka. Ada yang mengatakan dia anak Allah, ada yang mengatakan dia Allah sendiri, ada yang mengatakan Trinitas, bermacam-macam mazhab mereka. Keseluruhannya adalah kufur kepada Allah azza wajalla. Tidak terima oleh Allah tabaraka wa taala. Apapun bentuk jin, bentuk ajaran dan agama setelah datang Islam, satu pun tidak diakui oleh Allah azza wajalla. Allah sudah mengatakan demikian, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, oleh karena itu apapun bentuk ajaran para anbiya, ya, dan apapun bentuk syariat mereka, itu diturunkan oleh Allah azza wajalla kepada mereka sesuai dengan zamannya dan masanya. Syariat berbeda, tetapi inti pokok permasalahan ajaran sama, tauhid. Dan Isa mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima, saya membenarkan kepada kalian, baina yadaya mana Taurah, Taurat yang ada di depan saya benarkan. Artinya kedatangan dia membenarkan Taurat yang dibawa oleh dari Injil. Bagaimana? Saya benarkan Taurat tersebut. Artinya ajaran sama. Ya, dan saya mengabarkan kepada kalian mubasyiran bi rasulin, dan saya beri kabar gembira kepada kalian, mubasyiran, beri kabar gembira kepada kalian bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah saya, ismu Ahmad, namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Ahmad Muhammad. Ya. Namun ketika datang kepada mereka, mereka ingkari. Itulah kekufuran Bani Israel, wajah rahmatullah, baik daripada pengikut Nabi Isa yang sekarang mereka mendakwa sebagai umat Nabi Isa atau Nabi Musa, sama kufur seluruhnya. Nabi mereka sabar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya. Lalu jemaah ini mulakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan. Yashra'u Allahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu syariat, kemudian setelah itu Allah hapus dengan syariat yang lain setelahnya. Ila an ja'at syari'atul Islam, sampai datang syariat Islam. Fanasakhat jami'a syara'i', Allah azza wa jal menghapus seluruh syariat-syariat yang ada tersebut. Wa baqiyat hiya ila an taquma sa'ah, dan kekallah syariat Islam sampai akhir dunia ini, sampai kiamat. Syariat-syariat dulu sudah dihapus, Syariat-syariat dulu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kekallah syariat Islam tersebut sampai di kiamat. Amma asluddinil anbiya wa tauhid, ya, adapun usul dasar pokok inti dari ajaran para anbiya tersebut adalah at-tauhid ai al-ibadah. Tauhid, beribadah seluruhnya, tidak ada yang lain. Fa walam yunsakh dan Islam, syariat Islam tidak akan dihapuskan. Dan sekali-kali tidak akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dinun wahid wa dinul Islam, di makna agama mereka satu, ya, yaitu adalah Islam dengan makna al-ikhlasu bitauhid ay al-ikhlasu bil ibadah. Artinya din mereka, agama mereka satu. Enggak ada duanya, agama mereka sama. Apa dia? Islam. Maknanya apa? Al-ikhlas bil ibadah, al-ikhlas bitauhid. Mengikhlaskan tauhid ay al-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amma syara'i'un faqad takhtalifu. Adapun syariat, jemaah sini, adapun syariat kadang-kadang berbeda, berselisih. Tunsakh, dihapuskan, lakinnya tauhid wal aqidah min Adam ila akhir anbiya kullim yad'una ila tauhidillah wal ibadatillah wa ibadatullah. Wa ibadatillah, ya. Artinya syariat dihapuskan. Ya, akan tetapi tauhid dan akidah, syariat dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tauhid dan akidah dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, seluruh para nabi adalah tauhid, beribadah kepada Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ajaran mereka seluruhnya sama ajaran Allah. Kemudian ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min asy-syari'a, dan mentaati beliau, ya, di setiap waktu, ya, dengan apa-apa yang telah dipintakan di dalam syariat tersebut. Fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasikh wal ibadah, dan apabila dihapuskan syariat tersebut, maka amalan adalah dengan yang menghapuskannya tadi. Wal amalu mansukh laisa ibadatillah, dan amalan yang dihapuskan tadi tidak dikatakan lagi sebagai ibadat. Yang menghapuskan tadi dikatakan ibadat. Artinya, ya, datang Islam, dihapuskan seluruh syariat yang ada sebelumnya, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang jadi sumber sebagai pada sandaran dan dalil dalam ibadah adalah Quran. Ada lagi yang lain? Tak ada Injil, walau Taurat. Tak boleh. Hatta muncul Taurat yang asli dan Injil asli dari ini, tak. Al Quran. Bagaimana? Begitu keyakinan etikal kita. Bukan pakai Injil, pakai Taurat. Hatta Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti turun dia. Diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini. Rahmatullah. Ya, Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan dia sebagai asyratus sa'ah, sebagai tanda hari kiamat, dan dialah akan membunuh Dajjal. Dia membunuh Dajjal, paham itu? Dan syariat yang dia pakai di muka bumi pada masa itu adalah Islam. Dia sholat di belakang Imam Mahdi. Dia sholat fajar, sholat subuh di belakang Imam Mahdi. Ketika dia datang, Imam Mahdi menyuruh dia jadi imam, enggak mau dia. Imam Mahdi pada masa itu. Jemaah, ini adalah satu kemuliaan dari umat ini, yang di mana umat ini mengimami Nabi. Nabi SAW berjasa demikian. Nah, syariat yang dipakai oleh dia adalah Islam. Syariat Nabi kita Muhammad SAW bukan Injil dan Taurat, enggak, bukan Injil, tapi Islam. Jemaah mulai kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kata beliau selanjutnya, lihat baca di atas matanya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadati idza dakhala fi tahara. Kata beliau, fa idza arafta, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya satu ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali ma'tauhid, ikhlas. Ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan mengikhlaskan peribadatan tersebut. Ya. Kama anna sholat, sebagaimana dikatakan sholat, tidak dikatakan sholat. Sholat tidak dikatakan sholat kecuali ya ma'taharah. Kecuali sholat itu disertai dengan wudu. Tidak ada wudu, tidak sah sholatnya. Itu kemarin bantahan itu. Ya, sholat jenazah boleh tidak wudu? Mana sholat jenazah tidak wudu? Jamaah, tidak ada wudu, tidak sah sholatnya. Sebab wudu itu miftah sholat. Wudu itu miftah daripada sholat. Tidak ada wudu, bagaimana sholat dia? Sholat apapun dia, atas sholat sunnah. Ya, seluruh sholat. Jamaah, seluruh sholat itu dengan wudu. Tidak ada wudu, tidak sah sholat. Tak terima oleh Allah SWT, tidak sah. Bagaimana pula orang mengatakan, nanti kata sholat jenazah boleh tidak wudu, atau sholat sunnah boleh tidak wudu. Tidak. Seluruh salawat, fardhan kanat, ya, atau sunnatan kanat, nafilatan kanat. Apakah sholat wajib, atau sholat sunnah seluruhnya dengan wudu. Fajr rahmatullah. Maka, fa'idha dakhala syirk. Apabila suatu kesyirikan masuk ya ke dalam suatu ibadah, suatu syirik masuk ke dalam suatu ibadah, batalat, batal fasadat ibadah tadi, fasad rusak ibadah tadi. Orang beribadah masuk riya, ingin dipuji oleh Allah Azza wa Jalla pada dirinya, batal ibadahnya. Orang bernazar, di samping dia bernazar kepada Allah, bernazar kepada makhluk, batal ibadahnya. Orang berdoa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doa huwal ibadah, doa merupakan ibadah, kemudian doanya juga kepada makhluk, batal ibadah. Terima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah, seluruh ibadah harus diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Kal hadathi, sama dengan hadath. Hadath idza dakhala fi tahara. Hadath apabila masuk ke dalam tahara. Orang sudah bersuci, sudah berwudu dia. Buang angin dia, batal wudunya. Apakah BAB dia atau buang air kecil dia, batal wudunya. Ya, tapi bersentuhan dengan istrinya enggak batal, enggak boleh enggak batal. Apa itu? Walaupun seandainya dia kalau mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab terbelakang. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Wajah rahmatullah, ya, bersentuhan ya suami istri batal wudu. Apa itu? Macam-macam berkah Allah. Kalau kita terima mazhab yang demikian, enggak bisa tawaf kita. Apa itu? Tawaf kita bukan sendirian. Enggak ada orang tawaf sendirian sampai sekarang nih. Tawaf ribuan orang. Apalagi bersih mandi, jutaan yang tawaf itu. Kau jemaah, kita akan bersentuhan dengan wanita lain, mau tidak mau. Bukan kita menginginkan, enggak. Ima kita menyentuh dia, ima kita menyentuh kita. Dan maka ketika tawaf rahmatullah di situ juga orang-orang kadang kita lihat mana yang kuat dia cepat. Kan orang mikir. Boleh kalau kita ketemu orang Turki, perempuan-perempuan Turki yang tua-tua gua rahmatullah bongsor-bongsor sorge atau Mesir. Itu mana kita bisa lewat. Jadi kalau tawaf itu pegang gini dia. Ini pegang kiri kanan. Itu kunci itu. Bisa dobrak? Oh, enggak bisa. Mental kita buatnya. Kayak mental. Terpanting kita. Iya kan, itu kalau ketemu orang Turki kalau sudah begini dia perempuan sama-sama laki itu, oi mundur aja lah asal menjauh. Kau cuma terampar orang lima orang, akhirnya itu tak putus itu. Anda bisa susah kalau nama kita pakai mazhab persentuhan suami istri atau laki perempuan atau persentuhan pakai mahram batal wudhu, ya nggak selesai-selesai kita tawaf batal wudhu pergi lagi wudhu batal wudhu pergi lagi itu bisa. Kau cuma itu tidak ada. Ada kalangan orang Syafi'i lihat. Syafi'iyah, setelah wudhu suaminya sentuh oleh istrinya, takut dia, jangan-jangan saya wudhu dia. Istrinya enggak main-main juga, anda ada yang betul wudhu itu. Mana ada betul wudhu ya. Hah? Iya, sulit. Apa cuma? Hah? Istri salah lagi. Istri salah tahu. Ada di kerja lagi oleh dia. Kalau istri salah kerja lagi oleh dia, tidak sini itu. Bajama. Oleh karena itu, rahmatullah. Dalam masalah artinya wudu dan sebagainya, tidak bisa kita anak-anak. Tidak masuk hitungan dia. Senyum aja. Dia tahu senyum aja. Ya. senyum aja senyum, tapi apa senyum orang atau ketawa orang ketawa dia itu. Kita ketawa, ketawa juga, tapi enggak tahu apa yang ketawa orang. Megun-megun tapi tak ada. Enggak megun ini, megun ini. Ya. Dan juga. Jamal mulakun oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kata beliau kata Syekh Shalih Fauzan, putra ketiga. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, yakni idza arafta min hadhil ayat. Maknanya apabila engkau mengetahui ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa anta minal ins, engkau adalah termasuk golongan manusia. Dakhilun fi hadhil ayat, termasuk ke dalam ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abatha, dan engkau mengetahui bahwasanya Allah tidaklah menciptakan engkau secara sia-sia. Aw khalaqaka litakula wa tashrab faqat, atau Allah menciptakan engkau untuk makan dan minum saja. Wa ta'isu fi hadhid dunya, kamu hidup di dunia ini. Wa tasrah wa tamrah, kamu bergembira ria dan bersenang-senang. Lam yakhluqaka ya di hadha, Allah tidak menciptakan kamu untuk makan dan minum dan bersenang-senang saja, akan tetapi khalaqakallahu liibadatihi, Allah menciptakan untuk beribadah padanya. Dan subhanallah, fa jarahmakumullah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini dan sosialisasikan praktek dalam kehidupan kita per hari, setiap hari. Biasa saja kita malam mau tidur ada tuntunan doa kan. Doa ibadah. Baca doa ini, baca doa ini, baca ayat ini. Begitu. Ibadah seluruhnya. Tidur dia dalam keadaan berdoa. Berwudu dan berdoa. Wudu dia dan berdoa, berdoa dia. Bangun pagi ada doa bangun pagi, ibadah lagi. Sampai nanti malam terus berputar manusia demikian. Oh dia bekerja, ibadat. Oh dia berdagang, ibadat. Mencari nafkah untuk anak istrinya, ibadat. Yang penting halal. Yang penting jujur. Halal dan jujur. Ibadat seluruhnya. Pulang dia berbuat rezeki kepada Allah, kepada anak istrinya, ibadat. Apa yang dimakan oleh anak istrinya merupakan ibadat bagi dia. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mikir. Itu kehidupan kita sehari-harian. Dan ada tidak ibadat. Dan sangat mudah. Memperbanyak ibadah sangat mudah sekali. Baca Quran dia, ibadah. Tidak sempat baca Quran dia, zikir, istighfar dia. Subhanallah dan sebagainya. Banyak. Azkar, zikir-zikir pagi dan sore. Ibadah seluruhnya, fajar rahmatullah. Oleh karena itu, Allah tidak menciptakan dia, kecuali itu beribadah tadi. Wa innama sakhara laka hadith ta'hadith mawjudat min ajli ayastad tasta'ina biha ala ibadati. Sahnya-sahnya, Allah menundukkan kepada engkau, ya, benda-benda yang ada ini, makhluk yang ada ini, dengan tujuan engkau, ya, minta pertolongan dengannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, makhluk-makhluk yang Allah tundukkan kepada kita adalah dalam rangka kita memperkuat dan membantu kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya, karena engkau tidak akan sanggup hidup kecuali dengan topangan, kecuali dengan sokongan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhil asya, dan kamu tidak akan sampai beribadah kepada Allah kecuali dengan benda-benda tersebut, makanan dan minuman. Paham itu? Makanan dan minuman adalah merupakan penyokong bagi orang untuk kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak makan, tidak minum dan penyokong makan mati dia. Itu enggak makan, enggak minum, enggak makan, enggak minum. Ya. Sekepuluh hari sepekan mati dia. Tapi dengan makan dan minuman dan segala sesuatu yang Allah tundukkan kepada dia tadi adalah penopang, penyokong supaya dia kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, sakharahallahu laka li ajli an ta'budah. Allah Subhanahu wa taala menundukkan benda-benda dan perkara-perkara dan barang-barang tersebut kepada kalian atau kepada engkau dengan tujuan engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuk wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahida, bukan semata-mata dengan tujuan engkau bergembira ria, bersedang-sedang, ya, bermanja-manja, melakukan kefasikan, na'udzubillah, melakukan perbuatan dosa, kemudian kamu makan, kemudian kamu minum apa yang kamu inginkan. Hadza sya'nul bahaim. Makan dan minum, bersenang-senang, berstapora, menghabiskan waktu, ya, apapun dinikmati oleh dia tanpa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, inilah kehidupan binatang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan binatang. Ammal adamiyun fallahu jalla wa ala. Adapun anak cucu Adam, Allah jalla wa ala khalaqahum liwayatin azimatin wa hikmatin azimah. Allah menciptakan mereka dengan tujuan yang sangat agung dan mulia, dan hikmah yang sangat agung dan mulia. Apa dia? Wahiyal ibadah, yaitu beribadah sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin. Ya, Allah tidak ingin kepada kita rezeki. Allah enggak butuh kepada kita. Katakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah fakir, berhajat, butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla, bukan Allah butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Ya, Allah apa butuh kepada kita? Tidak ada butuhnya. Beribadah kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak menambah kemuliaannya, tidak mengurangi. Oh, berbuat dosa orang kepada Allah Azza wa Jalla tidak mengurangi kemuliaannya dan tidak menambah kemuliaannya. Tidak. Yang susah, yang sulit dan rusak itu dan akan dibinasa dan hancur terhadap kita sendiri. Ya, kita yang akan mendapatkan hasil dan buahnya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya dia dapatkan nanti di akhirat. Apa itu? Yang penting dia ikhlas. Oh, dia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, juga dia rasakan nanti di akhirat. Cepat atau lambat, iman di dunia, iman di akhirat. Tapi penjarah makmullah, Allah tidak butuh sama kita. Allah perintahkan kita demikian untuk kesenangan kita, untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dia. Tidak menambah kepada kekuasaannya, kemuliaannya, tidak mengurangi. Tetapi kita yang akan binasa dan akan hancur. Na'udzubillah. Penjarah makmullah. Kemudian kata beliau selanjutnya, sesuai Fauzan, ya, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat ini, saya tidak menginginkan daripada kalian rezeki. Allah ma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah tidaklah menciptakan engkau semata-mata hanya untuk mencari rezeki saja. Antahtarika wa tajma' lahu malan. Antahtarifa, kemudian kamu bekerja, berusaha, dan kemudian kamu mengumpulkan harta benda. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhu min ba'dhin, sebagaimana dilakukan oleh anak cucu Adam sebagian mereka atas sebagian lainnya. Yaj'aluna ummalan yajtami'una lahum makasib, mereka menyewa, mengontrak, ya, memakai para pekerja, dan para pekerja itulah mengumpulkan untuk dia hasil-hasil, baik itu nanti bisnisnya, baik itu perdagangannya, baik itu perusahaan dia. Ada umalnya, ada pekerja-pekerjanya. Paham itu? Kemudian, lah, Allah tidak demikian dia. Allahu ghaniyun an hada. Allah tidak butuh dengan demikian tersebut. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah sangat kaya dan tidak butuh kepada dunia ini dan kepada alam ini, pada jin dan manusia. Walihada qal, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayut'imun. Saya tidak butuh kepada mereka suatu rezeki. Saya tidak minta kepada mereka sedikit pun satu rezeki. Dan saya tidak butuh kepada mereka untuk memberikan makan kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Ya. Irip. Udah. Ani nih, saya mal. Jemput mal. Antu jalan. Halo. Ya. Ada. Ada di mana kasih? Lokasinya. jemput aja, Hasan itu jemput. Mal, Hasan itu jemput mal. Sekarang naik kereta. Oh, naik kereta? Nanti lu kasih. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fawzan selanjutnya, Allah Jalla wa Ala yut'im wa la yut'am. Allah yang memberikan makan kepada kita, bukan dia diberi makan. Lihat doa Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Huwa yut'imuni. Ya, dia memberi makan kepada saya apabila saya sakit, dia menyembuhkan saya. Ghaniyun 'ani ta'am. Dia tidak butuh kepada makanan. Wa ghaniyun jalla wa 'ala bidatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dengan zat-Nya. Wa laysa huwa fi hajatin ila ibadati. Dan Allah tidak butuh, ya, sedikit pun kepada ibadah engkau. Lau kafarta au naqasta malak mal mulk Allah, ya. Walakin antal ladzi bihajatin ilaih, antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Famin rahmati annahu amaraka bi'ibadati min ajli maslahatik. Lau kafarta, kalau seandainya engkau kufur, ya, mana qasda mulk Allah? Kufur kamu kepada Allah, jangan kamu anggap kekuasaan Allah berkurang, tak? Kekayaan Allah kurang, tak? Penjemaah. Dan kemudian akan tetapi engkau lah yang sangat berhajat kepadanya, dan engkau lah yang sangat berhajat untuk beribadah kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada engkau, bahwasanya Dia memerintahkan kepada engkau untuk beribadah, dan ibadah tersebut Allah perintahkan kepada engkau untuk kemaslahatan engkau. Ibadah itu untuk masalah kita, bukan masalah Allah Azza wa Jalla. Li'annaka idza 'abadta fa innahu jalla azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya engkau apabila beribadah kepada Allah, sesungguhnya makasanya Allah Subhanahu wa taala yukrimuk, memuliakan engkau bil jazaa' wa thawab, dengan ganjaran dan pahala. Beribadah kita kepada Allah, diberi oleh Allah Azza wa Jalla ganjaran pahala. Dan ganjaran paling besar adalah jannah. Allah berikan kepada engkau, yang penting engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mentaatinya, beribadah kepadanya, mengikhlaskan seluruh ibadatan kepada Dia, jangan melakukan kesyirikan, kamu akan masuk ke dalam Allah Azza wa Jalla, ke dalam jannah. Tujuannya Allah kepada orang yang mentaatinya. Fara ibadah sababul ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Ibadah itu adalah merupakan penyebab, ya, dimuliakannya, ya, pemuliaan Allah kepada engkau di dunia dan akhirat. Ibadah, ya, merupakan penyebab untuk pemuliaan engkau di dunia dan di akhirat. Famanilladzi yastafidu min ibadah. Siapa yang mendapatkan faedah daripada ibadah tersebut? Siapa yang mendapatkan faedah daripada ibadah tersebut? Kita. Bukan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak mendapatkan faedah dia. Kita mendapatkan faedah. Kita mendapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan maslahatnya. Kalau kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah enggak butuh kepada kita, apa rahmatullah. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau selanjutnya, ya, al-mustafidu min al-ibadah huwa al-'abid nafsahu, nafsuhu. Yang mendapatkan faedah dari para ibadah tersebut adalah si hamba itu sendiri. Ya, amma Allah jalla wa ala fa innahu ghaniyyun 'an khalqihi. Dan adapun Allah jalla wa ala, Dia sangat tidak butuh kepada makhluk tersebut. Dia tidak butuh, ya, dia tidak butuh kepada makhluk, Dia Maha kaya. Qala fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah tidak dikatakan suatu ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali disertai dengan wudu. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa innal ibadata la takunu sahihatan. Apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah, maka ibadah tidak akan dikatakan sahihah. Ya, yardha Allah, ya diridhoi Allah azza wajal, illa idza tawaffara fiha syaratan. Kecuali apabila ibadah tersebut memenuhi dua syarat. Ibadah memenuhi dua syarat. Idza ikhtalla syartun minas syartain batalat. Apabila batal satu syarat daripada dua syarat tersebut, batal salat ibadah itu. Batalat. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah an takuna khalisatan li wajhillah. Hendaklah ibadah tersebut ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada dalamnya kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batalat, kalau dicampur dengan kesyirikan batal. Mithlu taharah idza khalataha hadatsun batalat, sebagaimana taharah wudu apabila dimasukkan oleh hadats, baik hadats kecil atau hadats besar, maka batallah wudu tersebut. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta bi batalat ibadatuk, wa hadza syartul awal. Demikian juga apabila engkau beribadah kepada Allah kemudian kamu campur dengan kesyirikan, yarhamukallah, maka batallah seluruh ibadah kamu tersebut. Ini syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Allah azza wajalla mengatakan kepada kita ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'. Demikian juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lillah lidunya yusibuha aw imra'atin yanqi'uha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis Umar bin Sa'id Bukhari. Jemaah dimuliakan oleh Allah azza wajalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung kepada niat, tergantung kepada niat. Wa mahallun niyyah fil qalb, tempat niat itu dalam hati, bukan talafud. Wa talafud binniyah bid'ah, melafazkan niat itu bid'ah, bukan sunnah. Kalau niat kita lafazkan, puluhan niat yang harus kita lafazkan dalam hidup kita. Dalam sholat saja enggak terhitung dia. Ya, sholat lima waktu saja sudah lima waktu berapa kali itu. Belum sholat duha lagi, belum sholat witir, belum sholat malam, nah, belum sholat qabliyah, ba'diyah, nawafil, belum sholat idul fitri, belum sholat jum'ah, belum sholat jenazah. Berapa banyak niat yang harus kita lafazkan. Ya, kemudian kita datang ke rumah juga ikut taklim juga niat, ada niat dalam hati kita. Kan enggak ada orang rumah tadi berangkat, ya. Dia berangkat pergi taklim. Sudah pasti terdetik dalam hatinya untuk pergi kuliah. Kok dari kuliah? Mari majelis. Enggak ada terdetik dalam hatinya pergi ke tempat lain. Niat di sini tempat. Oleh karena itu rahmakumullah, manusia-manusia yang ya, melafazkan niat di dalam kehidupannya dan sholat dan ibadahnya, itu adalah orang yang menyusahkan hidup, menyusahkan diri sendiri, mempersulit dirinya. Paham itu? Dan niat tersebut tidak pula perlu dikonsep oleh dalam hatinya. Mau salat duhur dan dikonsep dalam hatinya. Ya, menung dia sebentar atau magun. Magun dia sebentar atau niat dalam hati. Tidak. Dia dengar azan duhur. Orang sholat duhur dengan adhan oleh dia sudah pasti itu sholat duhur. Ketika dia mengambil wudhu itu untuk sholat duhur. Tidak mungkin dia mengatakan ingin sholat asar. Ya kan? Adhan sholat duhur. Demikian juga sholat maghrib. Demikian sholat isya, sholat subuh. Artinya sudah terpati niat pada dirinya pada masa itu bahwa dia akan melaksanakan sholat duhur. Wudhu ini itu sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib dan sebagainya. Tapi sampai nanti tempat sujud, dia ulang lagi, tidak ada. Takbir deh, Allahu Akbar. Karena Nabi SAW demikian. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Mi'ad mengatakan kepada kita, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah fakabbara. Padahal Rasulullah SAW apabila dia berdiri untuk salat, fakabbar, dia takbir. Wa ma qala syai'an qabla wala ba'dahu. Dia tidak mengatakan suatu sebelumnya atau setelahnya. Tidak ada sebelum dia ucapkan begini, atau setelahnya demikian. Tidak. Kecuali adalah setelah dia takbir, doa istiftah. Istiftah, dia baca Al-Fatihah. Itu salat berjamaah. Oleh karena itu niat. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Amalan tersebut tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap pribadi manusia apa yang dia niatkan. Fa in kanat faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia yang akan dihasilkan, awimra'atun yang kifah, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang akan dinikahi oleh dia, fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dinilai kepada apa dia hijrah kepadanya. Jadi innamal a'malu binniyat. Niat, ingat, mahallu aqal. Kemudian kita punya syarat pertama. Yang kedua, syarat tsani, al-mutaba'atu lirrasul. Ya, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayya ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun marfudatun. Ibadat apapun yang tidak dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ibadat tersebut adalah ibadat yang batilah, batal, batil, dan marfudah, ay mardudah, ditolak, dibuang, karena bid'atun, dan dia adalah merupakan bid'ah wa khurafat. Oleh karena itu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi mafruud amruna fa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka amal tersebut adalah tertolak, mardudun li sahibihi ay mardudun li fa'ilihi, dikembalikan kepada orang yang mengerjakannya. Paham itu? Fi riwayatin, dalam riwayat, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa raddud. Barang siapa yang mengadakan, yang menciptakan di dalam urusan agama kami ini sedikit masalah ibadah, diadakan oleh dia, dibuat-buat oleh dia, yang tidak ada perintah kami di dalamnya, ma laysa minhu, yang bukan termasuk dalam agama tersebut, tidak termasuk pada perintah kami, fa raddud, maka dia tertolak. Falabudda an takuna ibadatu muwafiqatan lima ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib suatu ibadah harus mencocoki dengan dalil yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanat, ya, la bistihsanatin nas, bukan dengan cara baik menurut manusia. Ya, bukan dengan cara istihsan. Istihsan itu adalah baik menurut perasaan manusia. Istihsanat itu bid'ah rahimahullah. Ya, hukumnya berbeda. Bid'ah. Wa niyyatihim, bukan karena niat mereka. Wa maqasidihim, dan tujuan-tujuan mereka. Madama anna lam yadulla 'alaiha dalilun, selagi tidak ditunjukkan di atas ibadah itu satu dalil minas syara', daripada syariat, fa hiya bid'atun, maka dia dikatakan bid'ah. La tanfa'u sahibaha, dan tidak bermanfaat kepada pelakunya, bal tadurruhu, bahkan memudaratkan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut, li'annaha maksiatun, karena dia merupakan maksiat, wa in za'ama annahu taqarrubun biha ila Allah azza wajalla, walaupun dia mengatakan ini adalah merupakan bentuk pendekatan dirinya kepada Allah azza wajalla. Bajur rahmakumullah. Yang jelas bagi kita adalah ibadah harus dengan dalil. Tidak ada dalil jangan ibadati. Harus dengan dalil, wajib ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, tidak ibadah. Harus ada contoh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh, tidak ibadah. Mudarat kepada kita, dosa dapat yang kita lakukan. Oleh karena itu, orang-orang melakukan bid'ah, baca rahmatullah, bukan dapat pahala, dapat dosa dia. Dapat dosa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Jangan dapat pahala, dapat dosa. Allah mengatakan bid'ah kepada kita, amalnya ditolak, kemudian dapat dosa lagi dia. Itu orang melakukan bid'ah. Ini penjelasan sebelum pada kita, insyaallah nanti kita sambung. Ya, sudah kita dulu di lama maghrib ini. Insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.